Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa hadha المجلس الرابع عشر في قراءة كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. الحمد لله segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita, teladan kita dan kudwah kita, Rasulullah SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah SWT menerima amal ibadah yang kita lakukan, dan semoga Allah SWT mengampuni dosa kita yang kecil maupun yang besar. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT memudahkan perjalanan ibadah haji kita tahun ini dan menjadikan haji tersebut haji yang mabrur, dan memberikan kita kemudahan pulang ke daerah kita, ke negara kita dalam keadaan membawa pahala yang besar dan bertemu dengan keluarga dalam keadaan selamat. Baik, ini adalah pertemuan yang ke-14 dari pembacaan kitab Tafsirun Nasik bi Ahkamil Manasik ala Dhawil Kitabi wa Sunnah wal Ma'thuri 'ala Sahabah, yang dikarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah. Masih kita pada pembahasan Al-Mahdhurat fil Ihram, perkara-perkara yang dilarang ketika dalam keadaan ihram, perkara-perkara yang dilarang ketika dalam keadaan ihram. Dan Syekh menyebutkan 9 perkara yang dilarang ketika dalam keadaan ihram, dan sudah kita baca yang pertama, yaitu mengambil rambut atau memotong rambut. Nah, sudah dijelaskan oleh Syekh secara panjang lebar beserta dalil-dalilnya. Kemudian kita lanjutkan dengan larangan yang kedua. Larangan yang kedua, apabila seseorang dalam keadaan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji. Beliau mengatakan ats-tsani, larangan yang kedua, taqlimul adfar, yaitu memotong kuku. Memotong kuku, ini adalah larangan yang kedua di antara 9 larangan ihram. Qala Ibnu Mundzir fil ijma', berkata Ibnu Mundzir di dalam kitab beliau Al-Ijma', yaitu halaman 57. Wa ajma'u ala anna al-muhrima mamnu'un min akhdhi athfarihi. Dan para ulama kaum muslimin semuanya berijma', semuanya bersepakat bahwasanya orang yang sedang ihram dilarang untuk mengambil kukunya, dilarang untuk memotong kukunya. Ini adalah ijma', ini adalah kesepakatan para ulama semuanya di dalam berbagai mazhab, termasuk di antaranya di dalam mazhab Syafi'i juga demikian, dilarang orang yang sedang dalam keadaan ihram mengambil sebagian kukunya. Oleh karena itu, kalau mau motong kuku sebelum ihram, ya sebelum ihram, maka kita memotong kuku terlebih dahulu, membersihkan apa yang boleh dibersihkan. Adapun sudah niat, maka dan dia masuk dalam keadaan ihram, maka dilarang untuk mengambil kukunya atau memotong kukunya. Wa qala Ibnu Katsirin fi tafsiri qawlihi ta'ala, dan berkata Ibnu Katsir di dalam menafsirkan firman Allah, tsummal yaqdu tafathahum. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, yaitu firman Allah tsummal yaqdu tafathahum, kemudian dalam mereka menunaikan atau menghilangkan kotoran-kotoran mereka. Apa yang dimaksud dengan menghilangkan kotoran di sini? Qala Ali ibnu Abi Thalhah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Katsir menukil dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, huwa wad'ul ihrami min halqir ra'si wa lubsi thiyabi wa qassi al-athfali wa nahwi dhalik. Yang dimaksud dengan menghilangkan kotoran di sini adalah keadaan ketika ihram. Keadaan ketika ihram, yaitu selesai ihram, apa? Min halqir ra's, berupa mencukur rambut. Ini juga termasuk qada uttafas, ini termasuk menghilangkan kotoran. Walusit tiap, demikian pula memakai pakaian. Waqassil athfar, demikian pula memotong kuku. Wa nahwi dhalik, dan juga yang semisalnya. Wa hakadha rawa Atha wa Mujahidun anhu wa kadha qala Ikrimah wa Muhammad ibn Ka'ab al-Qurani. Ini adalah nukilan yang dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, bahwasanya menunjukkan bahwasanya di antara larangan ihram adalah memotong kuku. Di antara larangan ihram adalah memotong kuku. Wa fi sahih Muslim an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian beliau mendatangkan dalil dari hadis. Mendatangkan dalil dari hadis. Kalau tadi dari Al-Qur'an, maka beliau hafizahullah mendatangkan dalil dari hadis. Dan sebagaimana judul kitab ini, ya, beliau ingin menjelaskan kepada kita tata cara ibadah haji dan umrah ala dhu'il kitabi wa sunnah. Di atas cahaya Al-Qur'an dan juga sunnah. Maksudnya berusaha bagaimana, ya, beliau menjelaskan di dalam kitab ini tata cara manasik yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Makanya setelah menjelaskan atau menyebutkan dalil dari Al-Quran, beliau menyebutkan dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim, an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa athfarihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa artinya? Apabila kalian melihat hilal dzulhijjah, apabila kalian kaum muslimin melihat hilal Dzulhijjah, artinya sudah masuk bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhahiya, dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih hewan kurban. Dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih hewan kurban. Fal yumsik an sya'rihi wa athfarihi. Maka hendaklah dia menahan diri dari rambutnya dan juga kukunya. Hendaklah dia menahan diri dari rambutnya dan juga kukunya. Dan ini adalah termasuk adab apabila salah seorang di antara kita ingin menyembelih korban pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka semenjak mulai bulan Dzulhijjah kita diharuskan untuk menahan diri dari memotong kuku, demikian pula memotong rambut. Ini adalah termasuk, ya, syariat kita demikian apabila salah seorang di antara kita ingin berkorban. Wal muhrimu aula bihadzal man'i minal mudhahi, dan orang yang ihram maka lebih pantas dilarang daripada orang yang berkorban. Jadi beliau berdalil dengan hadis ini bahwasanya orang yang muhrim, ya, sama dengan orang yang ingin berkorban, yaitu dilarang untuk apa? Untuk memotong kukunya. Baik. Ini larangan yang kedua di antara 9 larangan ihram. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsu, larangan yang ketiga, at-tibu, yaitu memakai minyak wangi. Larangan yang ketiga adalah memakai minyak wangi. Orang yang sedang dalam keadaan ihram tidak boleh dia memakai minyak wangi. Fayamtani'ul muhrimu min isti'mali at-tibi fi badanihi aw thawbihi. Maka orang yang sedang dalam keadaan ihram tidak boleh dia memakai minyak wangi baik di badannya maupun di bajunya. Terkadang seseorang memakai minyak wangi dioleskan di badannya. Ini tidak boleh ketika sedang dalam keadaan ihram. Demikian pula dioleskan di bajunya juga demikian. Ya, tidak boleh apabila dia sedang dalam keadaan ihram. Dalilnya apa? Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Karena hadis Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, fima yumna'u minhul muhrim minal libas. Di dalam masalah apa yang dilarang bagi seorang muhrim? Ya, di antara pakaian, ya, pakaian apa yang dilarang bagi seorang muhrim? Wa fihi, di dalam hadis tersebut, wala talbasu minat thiyabi syai'an massahu za'faran aw warsum. Ya, perhatikan, Nabi SAW ditanya oleh seseorang, apa pakaian yang boleh dipakai oleh orang yang muhrim? Maka Nabi mengatakan di dalam hadis tersebut, ya, di antaranya yang beliau ucapkan, janganlah kalian, wahai orang-orang yang ihram, ya, memakai pakaian yang sudah terolesi oleh za'faran atau warsun. Atau warsun. Za'faran dan juga warsun, ini adalah nama minyak wangi. Beliau SAW melarang seorang yang muhrim memakai pakaian yang sudah terolesi apa? Minyak wangi. Za'faran dan juga warsun ini hanya sekedar contoh. Seandainya di sana ada minyak wangi yang lain, maka tetap tidak diperbolehkan. Rawahu Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Wali hadithi Ya'la ibn Umayyah radhiyallahu anhu. Demikian pula dalilnya, dalil yang lain adalah hadith Ya'la ibn Umayyah radhiyallahu anhu, anna a'rabiyan ja'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil ju'ranah wa alaihi jubbatun wa huwa mutadhammikhun bi thibin. Perhatikan, di dalam hadis yang lain ada seorang badui Arab datang kepada Nabi SAW sedangkan Nabi saat itu di Ju'ranah, yaitu di pinggiran kota Mekah. Wa alaihi jubbah, dan dia saat itu memakai jubbah. Wa huwa mutadhammikhun bi thib, dan penuh dengan olesan minyak wangi. Memakai jubah dan penuh dengan olesan minyak wangi. Faqala ya Rasulullah, kaifa tara fi rajulin ahrama bi umratin fi jubbatin ba'dama tadhammaqa bitib. Laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang ihram dengan umrah? Artinya dia ihram umrah, bukan ihram haji. Dan dia memakai jubah, memakai pakaian yang sudah diolesi penuh dengan minyak wangi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala amma at-tibu alladhi bika faghsilhu thalath marrat. Jadi saat itu yang minyak wanginya ada yang kena bajunya dan ada yang kena badannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperinci, adapun minyak wangi yang ada pada badanmu, adapun minyak wangi yang ada pada badanmu, maka cucilah 3 kali. Maka cucilah 3 kali. Ini menunjukkan satu di antara hukum yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Apabila kita dalam keadaan ihram, ya, kemudian di sana ada minyak wangi yang mengenai badan kita, maka dicuci berapa kali? 3 kali. Wa ammal jubbah fanziha. Adapun jubah yang di situ ada minyak wanginya, maka lepaskanlah. Maka lepaskanlah. Artinya tidak cukup hanya dicuci, tetapi harus diganti dengan yang lain. Ya, harus diganti dengan yang lain karena di situ ada minyak wanginya. Summasna fi umratika kama tasna'u fi hajjik. Kemudian setelah itu lakukanlah di dalam umrahmu seperti yang engkau lakukan di dalam hajimu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kemudian hadis yang selanjutnya wa hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna rajulan kana ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa waqasathu naqatuhu wa huwa muhrimun famat. Hadis yang ketiga bahwasanya yaitu hadis Abdullah bin Abbas, ada seorang laki-laki bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu melakukan haji, kemudian dia ditendang oleh untanya. Itu sampai patah lehernya. Ya, ditendang sama untanya sampai patah lehernya. Wa huwa muhrimun, sedangkan dia dalam keadaan ihram. Famat, kemudian dia meninggal dunia. Jadi dalam keadaan ihram terjadi kecelakaan, yang ditendang, dipatahkan lehernya oleh untanya sendiri. Famat, maka dia meninggal dunia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat saat itu yang mengurus jenazah laki-laki tersebut, ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tumissuhu bi tibin wa la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mandikanlah dia. Ya, mandikanlah dia dengan air dan juga daun bidara. Mandikanlah dia, yaitu laki-laki tersebut yang muhrim dan dia meninggal dunia, mandikanlah dia dengan air dan juga daun bidara. Dan kafanilah dia dengan dua kainnya. Jadi maksud dengan dua kain di sini apa? Ya, kain ihram. Jadi kalau ada orang yang muhrim, baik ihram haji maupun ihram umrah, kemudian dia meninggal dunia, maka tidak perlu mencari kain kafan yang lain. Cukup dengan dua kain yang dia pakai. Itulah yang digunakan untuk yang mengkafani orang tersebut. Wa kaffinuhu fi thawbi. Maka hendaklah kalian mengkafani orang tersebut dengan dua kainnya. Wa la tumissuhu bi thib, dan janganlah diolesi dengan minyak wangi. Karena biasanya kalau jenazah biasa diolesi apa? Minyak wangi. Tapi kalau yang meninggal adalah muhrim, orang yang sedang dalam keadaan ihram, maka tidak boleh diolesi minyak wangi. Sebagaimana dia dalam keadaan hidup dan dia muhrim, tidak boleh dia memakai minyak wangi. Demikian pula apabila dia meninggal dunia, tidak boleh kita olesi apa? Minyak wangi. Kemudian wala tukhammiru ra'sahu, dan janganlah kalian tutupi kepalanya. Karena orang yang meninggal biasa ditutupi kepalanya. Tapi karena ini dalam keadaan ihram, maka la tukhammiru ra'sahu. Jangan ditutup kepalanya, biarkan kepalanya apa? Terbuka. Karena dia dalam keadaan apa? Ihram. Dan ini menunjukkan bahwasanya di antara larangan ihram bagi laki-laki khususnya tidak boleh menutup kepala, dan nanti akan diterangkan oleh Syekh. Karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan mulabbiyan. Ini maksud dengan mulabbiyan adalah mengucapkan talbiyah. Ya, dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan baik. Ya, karena dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu dalam keadaan ihram, dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah SWT akan membangkitkan dia sesuai dengan keadaan dia ketika dia meninggal dunia. Dalam keadaan ihram, maka akan dibangkitkan juga dalam keadaan ihram, yaitu dalam keadaan bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal di padang mahsyar bersama yang lain dalam keadaan dia mengucapkan talbiyah, yang merupakan syiar bagi orang yang sedang dalam keadaan haji. Talbiyah ini adalah syiar ibadah haji, dan ini adalah termasuk, diharapkan termasuk tanda dari husnul khatimah. Ya, dan kita meminta kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah SWT mematikan kita di atas agamanya dan menjadikan kita istiqamah, menetapkan hati kita di atas agamanya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, menunjukkan larangan yang ketiga di antara 9 larangan, yaitu memakai minyak wangi. Baik. Wa hadhihi al-ahadith tadullu ala anna al-muhrima la yasta'milu thiba fi hali ihramihi. Hadis-hadis yang sahih ini menunjukkan bahwasanya orang yang sedang ihram tidak boleh memakai minyak wangi ketika ihram. Ya, tidak boleh memakai minyak wangi ketika ihram. Li'annahu minat tarafuhi, karena yang demikian termasuk kemewahan. Yang demikian adalah termasuk kemewahan. Walahu qabla al-ihrami ay yasta'mil at-thiba fi badanihi duna libasihi. Dan boleh sebelum dia ihram untuk memakai minyak wangi di badannya. Duna libasihi, bukan pakaiannya. Ya, sebelum kita ihram, maksudnya sebelum kita niat di Dhul Khulaifah atau di Bir Ali, ya, dan kita masih di hotel kita misalnya, maka sebelum kita niat di Dhul Khulaifah atau di Bir Ali, boleh bagi kita untuk memakai minyak wangi di apanya? Badannya. Adapun pakaian, itu pakaian ihram yang kita pakai, tetap tidak boleh kita tarabah minyak wangi. Wala yadurru baqa'u dhalika ba'da ihramihi, dan tidak masalah seandainya minyak wangi tersebut tetap ada ketika dia sudah ihram. Jadi tadi sebelum ihram, misalnya habis dia mandi, ya, disunahkan untuk mandi sebelum ihram, mandi dia di kamar, ya, kemudian dia memakai pakaian ihram, kemudian ke masjid dan memakai minyak wangi di tangannya atau di pipinya, ya, maka kemudian dia ihram, ya, setelah zuhur, ya, dan sampai di Dhul Khulaifah setelah zuhur, ya, kemudian dia ihram, tidak masalah, ya, minyak wangi tersebut masih tercium apa? Baunya. Ya, tidak masalah, ya, minyak wangi tersebut masih tercium baunya meskipun dia sudah dalam keadaan ihram. Kemudian saya menjelaskan, wa hadza mimma yadkhulu tahta qaidah, dan ini masuk di dalam kaidah, yajuzu fil istidamati ma la yajuzu fil ibtida'. Di sana ada kaidah, ya, di antara kaidah-kaidah, ya, fikih, ya, di antara kaidah-kaidah fikih, boleh di dalam hal yang meneruskan apa yang tidak boleh memulai. Maksudnya bagaimana? Kaidahnya, kalau memulai tidak boleh, tetapi kalau meneruskan apa? Boleh. Nah, ini masuk di dalam kaidah ini, yaitu memakai minyak wangi. Kalau kita sudah ihram, sudah niat ihram, memulai memakai minyak wangi boleh atau tidak? Tidak boleh. Tetapi kalau ini terusan dari tadi sebelum dia ihram, berarti apa? Boleh. Ini maksudnya. Jadi boleh meneruskan tetapi tidak boleh apa? Memulai. Maksudnya demikian. Ini adalah termasuk kaidah, boleh meneruskan tetapi tidak boleh memulai. Di antaranya adalah memakai minyak wangi apabila seseorang sudah ihram, tidak boleh memulai memakai minyak wangi. Tetapi kalau ini adalah terusan dari sebelum ihram tadi, maka tidak masalah. Wa yadullu lidzalik hadits Aisyah radhiyallahu anha, menunjukkan yang demikian hadits Aisyah, ya, bolehnya, ya, memakai minyak wangi atau meneruskan memakai minyak wangi yang sudah dia mulai sebelum ihram. Qalat, berkata Aisyah, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi hina yuhrim wa li hillihi qabla an yatufa bil bait. Aisyah menceritakan apa yang dilakukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, dahulu aku memberi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minyak wangi, yaitu mengoleskan minyak wangi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ihrami hina yuhrim, sebelum beliau melakukan ihram. Sebelum beliau melakukan ihram, yaitu mengoleskan pada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam minyak wangi. Ini dilakukan oleh Aisyah kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau ihram diolesi minyak wangi oleh siapa? Oleh Aisyah. Menunjukkan kalau sebelum ihram boleh. Tapi kalau sudah ihram maka tidak boleh memakai minyak wangi. Baik. Kemudian beliau mengatakan wali hillihi qabla ayyatufa bil bait. Demikian pula aku mengolesi minyak wangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau tawaf ifadah. Sebelum beliau tawaf ifadah. Jadi saat itu, yaitu pada tanggal 10, Nabi SAW melakukan 4 amalan. Yang melakukan 4 amalan. Tanggal 10, pas hari raya. Yang pertama, beliau datang dari Muzdalifah ke Mina. Yang beliau lakukan adalah melempar jamrah Aqabah. Pertama apa? Melempar jamrah Aqabah. Kemudian setelah itu beliau menyembelih. Ya, karena beliau adalah haji qiran, maka beliau menyembelih. Kemudian yang ketiga, beliau mencukur rambutnya, menggundul habis rambutnya. Kemudian yang keempat, barulah beliau melakukan tawaf ifadah. Ada 4 amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW saat itu. Ketika beliau sudah melempar jamrah Aqabah dan sudah mencukur rambut, maka beliau sudah tahallul halal yang pertama. Tahallul yang pertama. Oleh karena itu, karena sudah halal yang pertama, dihalalkan bagi beliau segala sesuatu kecuali wanita. Kalau sudah halal yang pertama, dihalalkan bagi orang yang muhrim segala sesuatu kecuali wanita. Jadi kalau sebelumnya tidak boleh motong kuku, kalau sudah tahallul yang pertama boleh motong kuku. Kalau sebelumnya tidak boleh motong rambut, motong kumis misalnya. Kalau sudah tahallul yang pertama maka boleh untuk memotong kumisnya. Yang jelas semuanya dihalalkan kecuali apa? Kecuali mendatangi wanita. Nah, kapan boleh mendatangi wanita? Apabila sudah tahallul yang kedua. Apabila sudah tahallul yang kedua, sudah halal yang kedua, yaitu apabila sudah melakukan 3 perkara semuanya. 3 perkara semuanya, 3 amalan. Amalan yang pertama adalah melempar jamrah Aqabah. Kemudian yang kedua adalah mencukur rambut. Kemudian yang ketiga adalah tawaf ifadah. Ini 3 amalan ini, bapak-bapak sekalian. Kalau diamalkan 2, tahallul awal. Kalau kita bisa mengamalkan 2 di antara 3 ini, berarti sudah tahallul awal. Kalau kita amalkan semuanya, 3-3-nya sudah lengkap semuanya, barulah kita mendapatkan tahallul 2. Kalau baru tahallul awal, semuanya halal kecuali wanita. Tapi kalau sudah diamalkan 3-3-nya dan dia mendapatkan tahallul yang kedua, maka semuanya menjadi apa? Menjadi halal. Taib. Makanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau tawaf ifadah diolesi apa oleh Aisyah? Diolesi minyak wangi. Kenapa boleh memakai minyak wangi? Karena beliau sudah tahallul yang pertama, ya kan? Sudah melempar jamrah Aqabah, sudah. Kemudian beliau juga sudah mencukur rambutnya. Berarti sudah mengamalkan 2 di antara 3 amalan. Dan kalau sudah mengamalkan 2 di antara 3 amalan, berarti sudah tahallul yang pertama. Oleh karena itu, Aisyah mengolesi badan Nabi SAW dengan apa? Dengan minyak wangi, ya. Walihillihi qabla ayyatufa bil bait. Dan Aisyah mengolesi badan Nabi SAW dengan minyak wangi sebelum beliau melakukan tawaf ifadah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Wa hadithuha qalat ka'anni anzuru ila wabisi at-tibi fi mafriqin Nabi SAW wa huwa muhrim. Kemudian Aisyah menceritakan di dalam hadis ini, aku melihat, ya, kilatan minyak di belahan rambut Nabi SAW sedangkan beliau dalam keadaan muhrim. Jadi Aisyah menceritakan kepada kita bahwasanya beliau melihat kilatan minyak wangi di belahan kepala Nabi SAW. Jadi rambut beliau istilahnya disigar atau dibelah, di situ ada kilatan minyak wangi, menunjukkan ya benar-benar Aisyah yang memberikan atau mengolesi minyak wangi kepada Nabi SAW, diantaranya adalah di rambut beliau. Wa huwa muhrim, dan beliau masih dalam keadaan ihram, karena saat itu masih tahallul awal dan belum tahallul yang kedua. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini adalah yang ketiga diantara larangan-larangan ihram. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u taghtiyatul muhrimi ra'sahu. Yang keempat adalah seorang yang muhrim menutup kepalanya, wa wajahahu, dan juga wajahnya. Dan ini khusus laki-laki. Khusus laki-laki dilarang untuk menutup kepalanya dan juga wajah. Dimaksud dengan kepala ini, ya, yang dimaksud dengan wajah ini, dilarang untuk ditutup. Bimulasitin, dengan sesuatu yang menempel. Jadi yang menutup kepala ada dua, ada sesuatu yang menempel dan ada sesuatu yang tidak menempel. Yang dilarang adalah yang menempel dengan kepala kita. Seperti apa misalnya? Peci, ya, kemudian kopiah, ya, topi, sorban. Ini menempel kepala, tidak boleh. Tapi di sana ada sesuatu yang tidak menempel, seperti misalnya payung, menutupi kepala tetapi tidak menempel. Nah, yang dilarang adalah yang menempel. Yang dilarang adalah yang menempel. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang demikian adalah dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar, fi ma yumna'u minhu al-muhrim min al-libas. Ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pakaian yang dilarang bagi seorang yang muhrim? Wa fihi la yalbasil qumusa wala al-amaima. Dan di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak boleh orang yang ihram memakai al-qumus. Al-qumus ini adalah jamak dari qamis, atau dalam bahasa kita apa? Gamis. Dilarang orang yang ihram memakai gamis seperti ini, ya. Kemudian walal amaim, dan tidak boleh dia memakai sorban. Tidak boleh dia memakai sorban. Al hadis rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ucapan beliau walal amaim, dilarang untuk memakai sorban, menunjukkan bahwasanya seorang laki-laki yang ihram tidak boleh memakai sesuatu yang menutup apa? Kepalanya. Sesuatu yang menutup kepalanya, di sini beliau hanya menyebutkan contoh, yaitu apa? Sorban. Dan masuk di dalamnya dikiaskan, ya, topi, kopiah, dan yang semisalnya, yang jelas menutupi kepala dengan menempel, maka ini tidak diperbolehkan. Wa hadits Ibnu Abbasin fil ladzi awqasathu naqathuhu wa huwa muhrim. Demikian pula hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya seorang yang muhrim tidak boleh menutup kepalanya dengan sesuatu yang menempel adalah hadis Ibnu Abbas yang isinya seorang laki-laki yang ditendang oleh ontanya tadi. Ya, yang patah lehernya oleh ontanya tadi, ya, dan dia dalam keadaan ihram, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qal, beliau mengatakan, ighsiluhu bima'in wa sidr. Ighsiluhu bima'in wa sidr wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tukhammiru ra'sahu wa la wajhahu fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan. Perhatikan, hendaklah kalian mandikan dia dengan air dan juga daun bijara, dan hendaklah kalian kafani dia dengan dua kainnya, dan janganlah kalian tutupi kepalanya, wala wajahahu, demikian pula jangan ditutupi wajahnya, ya. Jadi kepala maupun wajah tidak boleh ditutupi. Fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa ammal istidlalu bighairi mulasikin, adapun bernaung dengan sesuatu yang tidak menempel, kasyamsiyati, seperti payung, wa saqfis sayyarah, demikian pula atap dari mobil, wa thawb, demikian pula menutup dengan kainnya. Misalnya kita kepanasan, ya, kemudian kita tutup dengan apa? Dengan kain, tetapi tidak menempel, ya, tidak menempel kepala kita. Wal khaymah, atau bernaung dengan kemah, berada di dalam kemah, bernaung di dalam kemah. Fala ba'sa bihi, maka yang demikian tidak masalah, ya. Jadi yang dilarang kalau menempel, ya, menempelkan apa? Yang menutupi kepala dengan sesuatu yang menempel, ini yang dilarang, ya. Baik, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, apa dalilnya? Bahwa sesuatu yang tidak menempel tidak masalah. Apa dalilnya? Beliau mengatakan, karena Nabi SAW dhullila alaihi bithawbin hina rama jamratal aqabah. Karena dahulu Nabi SAW diberikan teduhan dengan kain ketika beliau melempar jamrah aqabah, Itu pada tanggal 10. Ya, pada tanggal 10 beliau melempar jamrah Aqabah, maka beliau diberikan teduhan dari apa? Dari kain. Dzullilah alaihi bisaubin. Beliau diberikan teduhan, diberikan naungan dengan kain. Menunjukkan bahwasanya kalau tidak menempel tidak masalah. Ya, kalau tidak menempel tidak masalah. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, an Ummul Husain radhiyallahu anha, dari Ummul Husain semoga Allah meridai beliau. Wali hadis Jabir radhiyallahu anhu fi sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalilnya adalah hadis Jabir ketika beliau menyebutkan bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji. Wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam nazala fil qubbah allati dhuribat lahu binamirah hatta zaghat asy-syams. Dan di dalam hadis Jabir yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan di situ bahwasanya Nabi SAW ketika di Arafah beliau dibuatkan kubbah. Dibuatkan apa? Dibuatkan kubbah, yaitu ketika beliau di Arafah ya dibuatkan kubbah dan beliau tinggal di dalam kubbah tersebut hatta zaghat asy-syams sampai matahari tergelincir. Ya, dan tentunya beliau saat itu dalam keadaan ihram dan dibuatkan oleh para sahabat kubbah. Ya, kemudian beliau tinggal dan bernaung di bawah kubah tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya kalau ditutupi kepala kita dengan sesuatu yang tidak menempel tidak masalah. Baik, berarti sudah kita sebutkan berapa larangan? 4 larangan. Yang punya pertanyaan silakan ditulis ya dengan kertas, kemudian ditulis dengan jelas dan disertai dengan nama dan asal daerahnya. Al-khamisu, yang kelima, lubsu dzakari al-makhita ala kullihi kal qamisi aw ba'dihi kas-sarawili wal khifafi wal jawaribi wal fanayil wa ghairi dzalik. Yang kelima, di antara larangan-larangan ihram adalah seorang laki-laki memakai al-makhita. Al-makhidh artinya adalah pakaian yang membentuk badan. Al-makhidh adalah pakaian yang membentuk badan. Di antara larangan ihram, seorang laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang membentuk badan. Baik membentuk keseluruhan, kal qamis, seperti jubah. Karena jubah ini dipakai ya sebagian besar tubuhnya. Au ba'dihi, ataupun membentuk sebagian anggota badannya seperti kasarawil, seperti sirwal. Sirwal apa artinya? Celana panjang. Ya. Tidak boleh karena membentuk sebagian anggota badannya, yaitu membentuk kakinya. Wal khifaf, demikian pula al khifaf, yaitu sepatu bot juga tidak boleh. Wal jawarib, demikian pula memakai kaos kaki. Karena kaos kaki membentuk telapak kakinya. Wal fanayil, demikian pula memakai al fanayil, yaitu kaos. Ya, kaos dalam ini juga tidak diperbolehkan karena ini membentuk sebagian anggota badannya. Wa ghairu dzalik, dan juga yang lain. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar, anna rajulan qala ya Rasulullah, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ma yalbasul muhrimu min athiyab, apa yang boleh dipakai oleh seorang yang muhrim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalbasu al-qumusa wal al-amaima wal sarawilat wal al-baranis wal al-khifaf illa ahadun la yajidu na'laini falyalbas khuffaini wal yaqtahuma asfala min al-ka'bain. Perhatikan, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh orang yang ihram memakai qamis, jelas. Walal amaim, dan tidak boleh dia memakai sorban. Dan tidak boleh dia memakai sirwal, celana panjang. Dan tidak boleh dia memakai baronis. Baronis ini seperti jubah, seperti gamis, tetapi ada penutup kepalanya. Ya, mungkin bapak-bapak lihat ada sebagian orang Jazair atau orang Maghrib yang mereka memakai pakaian ini. Itu memakai jubah, kemudian ditutup apa? Kepalanya, ada penutup kepalanya. walal khifaf, dan tidak boleh dia memakai sepatu bot. Ya, sepatu bot ini adalah sepatu yang tinggi dan menutupi mata kaki. Ya, sepatu bot adalah sepatu yang tinggi dan menutupi apa? Mata kaki. Ini juga tidak diperbolehkan. Illa ahadun, kecuali orang yang tidak menemukan dua sandal. Ya, kalau tidak menemukan dua sandal, fal yalbas khufain, maka silakan dia memakai sepatu bot, tetapi memotongnya di bawah mata kaki. Jadi kalau terpaksa, ya pada asalnya memakai sepatu bot tidak boleh, tetapi kalau misalnya tidak menemukan sandal, ya dan tentunya repot apabila seseorang ihram dia tidak memakai alas kaki. Kalau tidak menemukan sandal dan yang dia punya hanya sepatu bot, maka silahkan dia pakai sepatu bot, tetapi dipotong sampai di bawah apa? Mata kaki. Wala talbasu minat thiyabi syai'an massahu za'faran aw wars, dan tidak boleh dia memakai pakaian yang sudah diolesi oleh za'faran dan juga wars. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Wa fi ma'na an-na'laini al-khifafu allati duna al-ka'bain kama dalla 'alaihi hadzal hadis, dan yang semakna dengan sandal adalah sepatu bot yang ada di bawah mata kaki. Artinya seandainya kita punya sepatu bot dan tidak menutupi mata kaki kita, boleh enggak kita pakai? Boleh, ya. Boleh kita pakai. Dan ini sehukum, ya, sama hukumnya dengan memakai sandal. Wa ma jaa fihi minal amri bil qata' kana mutaqaddiman wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Kemudian saya menjelaskan, ya, satu hukum yang mungkin ya tidak diketahui oleh sebagian. Beliau mengatakan di dalam hadis tadi ada perintah untuk memotong apa? Sepatu bot, ya kan? Kalau lebih dari mata kaki sepatu botnya, maka dipotong sampai mata kaki, sampai di bawah mata kaki. Kata Syekh, ini adalah mutaqaddiman. Perintah untuk memotong ini sudah terdahulu. Ya, sudah terdahulu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu berada di kota Madinah. Ya, wa qad jaa al-amru bi lubsi al-khufaini duna qat'in wa huwa sallallahu alaihi wasallam bi Arafah. Dan di sana ada hadis yang lain yang isinya adalah perintah untuk memakai dua sepatu bot tanpa memotong. Di sana ada hadis yang lain, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memakai dua sepatu bot tanpa memotong, dan saat itu beliau berada di Arafah. Jadi perintah memotong ketika beliau di mana? Di Madinah. Kemudian beliau pergi ke melakukan haji wada, ya. Kemudian ketika sampai di Arafah, di sana ada hadis yang lain, perintah untuk memakai sepatu bot, tetapi tidak ada perintah untuk memotongnya. Nah, di sini saya menjelaskan, Fa'an ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhthubu bi Arafat. Ibn Abbas mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah di Arafah. Ya, khutbah di Arafah. Apa yang beliau katakan? Man lam yajid an-na'laini falyalbas al-khufain. Barang siapa yang tidak punya sandal, maka hendaklah dia memakai sepatu bot. Ini yang diucapkan oleh Nabi ketika di mana? Di Arafah. Ada perintah untuk memotong tidak? Tidak. Beliau hanya mengatakan, siapa yang tidak punya sandal, pakai sepatu bot. Ini yang diucapkan Nabi tanpa beliau mengatakan harus dipotong dan seterusnya. Wa man lam yajid izaran falyalbasis sarawil, dan barang siapa yang tidak punya izar. Izar ini adalah pakaian yang menutup anggota badan bagian bawah. Jadi kita kalau pakai pakaian ihram ada dua helai. Yang atas dinamakan dengan rida, yang bawah dinamakan dengan izar. Yang menutup bagian atas dinamakan dengan ridak, dan yang menutup bagian bawah dinamakan dengan izar. Nabi mengatakan, kalau tidak menemukan izar, yaitu yang menutupi bagian bawahnya, maka hendaklah dia memakai sirwal. Lil muhrim, bagi orang yang sedang dalam keadaan muhrim. Kalau memang keadaan darurat, ya, kita tidak memiliki apa? Izar, ya, tidak memiliki kain yang menutup badan bagian bawah, maka boleh kita memakai apa? Ya, celana panjang. Ya, boleh kita memakai celana panjang. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian saya mengatakan, waqad sami'a khutbatahu al-hujjaj min jami'i al-afaq, dan telah mendengar ucapan Nabi ini di dalam khutbahnya para jamaah haji dari berbagai daerah. Jadi tadi Nabi berkhutbah, dan yang mendengar khutbah tentunya bukan satu dua orang, dan bukan hanya penduduk Mekah, bukan hanya penduduk Madinah, tapi seluruhnya mendengarkan ya khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadalla dhalik ala annahu nasikhun lima jaa min qatl khufaini al-madhkuri fi hadits Ibnu Umar. Nah, yang mendengar tadi bukan hanya orang yang dari Madinah. Karena saat itu umat Islam sudah banyak. Ya, ada yang datang dari Taif, ada yang datang dari Yaman, ada yang datang dari berbagai daerah. Dan Nabi SAW di dalam khutbah tersebut yang tidak mengatakan harus dipotong, tetapi hanya mengatakan yang tidak punya sandal silahkan dia memakai khuf. Seandainya harus dipotong, tentunya di dalam khutbah itu akan beliau terangkan. Ya enggak? Ya, seandainya harus dipotong, tentunya di dalam khutbah tersebut akan beliau terangkan, karena yang mendengar ini banyak orang. Ya, tentunya akan beliau terangkan kalau harus memakai khuf berarti harus dipotong sampai kedua mata kaki. Tetapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dicukupkan hanya mengatakan silakan dia memakai dua sepatu bot, dan tidak diterangkan oleh Nabi memotong khufnya. Sehingga hadis yang kedua ini dinamakan dengan nasikhun. Ini menghapus hukum yang sebelumnya. Menghapus hukum yang sebelumnya. Kalau sebelumnya ketika di Madinah harus dipotong yang hukum yang pertama, maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafat, ya, disebutkan di sini hadis yang menasikh, yang memansuhkan, yang menghapuskan hukum hadis yang sebelumnya. Berarti ya sekarang ya hukumnya sudah mustaqir, sudah menetap. Bagi orang yang tidak punya sandal, maka boleh dia memakai sepatu bot, dan tidak diharuskan dia untuk memotong sepatu tersebut. Kemudian walil muhrim aqdu atrafil izar wa shaddihi aw wa shadduhu bi khaytin aw hizamin aw ma tuhfadhu bihi nuqud walau kana maqitan. Perhatikan, ini penting ya. Orang yang sedang dalam keadaan ihram boleh dia untuk mengencangkan izarnya. Ya, mengencangkan izarnya, mengikat izarnya. Izar tadi kita katakan pakaian yang menutupi bagian bawah badan. Dinamakan apa? Izar. Ini boleh dikencangkan dan boleh diikat dengan tali dan boleh diikat dengan hizam, yaitu dengan sabuk. Ya, jangan sampai nanti ada yang tanya kalau pakai sabuk boleh enggak? Boleh, ya. Boleh mengencangkan izar tersebut dengan sabuk atau dengan tali. Aw ma tuhfadhu bihi nuqud walau kana makhitan, dan boleh mengencangkannya dengan tas. Karena di sana ada tas sekaligus sabuk. Ada kan? Tas sekaligus sabuk. Jadi tas untuk menyimpan uang dan berkas-berkas dan seterusnya, sekaligus dia sabuk, sekaligus dia tali. Maka ini tidak masalah, walau kana makhitan, meskipun ada jahitannya. Ya, kita lihat misalnya ada ini ada jahitannya, Pak ya. Ya, ada jahitannya, enggak masalah. Karena yang dilarang, yang dimaksud dengan makhil, ini adalah sesuatu yang membentuk badan. Itu yang dilarang. Ya, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar tadi, dilarang memakai komis, dilarang memakai sirwan, dilarang memakai burnus dan seterusnya. Pakaian yang membentuk badan inilah yang dinamakan dengan makhil. Bukan pakaian yang berjahit. Bukan pakaian yang berjahit. Sehingga Syekh mengatakan meskipun itu ada jahitannya tidak masalah. Wa kadzan ni'al idza kanat makhithah. Demikian pula kalau memakai sendal, meskipun sendal tersebut ada jahitannya tidak masalah. Ya, karena yang dilarang adalah pakaian yang membentuk badan. Wa kadza lubsul izari war rida idza kana makfufai al hasiyah. Demikian pula memakai ya izar dan juga rida, ya pakaian atas dan juga pakaian bawah, apabila dia digulung juga tidak masalah. Au kana ahaduhuma mukawwanan min qat'ataini au qit'ataini qad jumi'a bainahuma bil khiyatah. Demikian pula apabila salah satu di antara keduanya, yaitu izar maupun rida, itu adalah gabungan dari dua kain. Ya, misalnya ya seseorang tidak punya atau tidak bisa beli kain ihram. yang dia punya adalah dua kain kecil-kecil, kemudian dia jahit. Dia punya dua kain yang kecil-kecil, kemudian dia jadikan satu, dijahit. Ya, biar jadi satu. Kemudian dipakai untuk kain ihram. Boleh enggak, Pak? Boleh. Ya, karena yang dilarang kalau membentuk badan. Kalau hanya sekedar dijahit, apa? Boleh yang demikian. Karena makna makhil yang dilarang adalah yang membentuk badan. Innama yakunu li'annal man'a min lubasil makhil innama yakunu fi lubasi fi lubasihi ala hayatihi allati fussila 'alaiha kal khamis was sarawil. Karena larangan memakai makhil adalah apabila memakainya dengan bentuk badan. Ya, apabila memakainya dengan membentuk apa? Badan, maka ini yang tidak diperbolehkan, seperti gamis, demikian pula sirwal. Walau marra rajulun bil miqat muridan al hajja awil umrata wa laysa ma'ahu izarun wa rida'un jaza lahu ayyattazira bi thawbihi fayalbasuhu kama yalbasul izara idza satara ma baina surratihi wa rukbatihi wa an yartadiya bi thawbin akhar aw sarawil aw yalbas sarawil wa yartadiya bi thawbihi hatta yajida al izara war rida. Kemudian Syekh menjelaskan lagi, ya, ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya yang dimaksud dengan makhid adalah yang membentuk badan dan bukan yang berjahit. Boleh mengatakan, memberikan contoh. Seandainya ada seseorang melewati miqat. Dan ini sering disampaikan oleh beliau ketika kajian-kajian seperti ini. Seandainya ada seseorang melewati miqat. Dan dia ingin haji dan umrah. Tetapi ternyata dia tidak punya izar dan juga tidak punya rida. Tidak memiliki kain ihram yang biasa kita beli, yang biasa kita pakai. Maka boleh bagi dia untuk berizar dengan kainnya, dengan bajunya. Misalnya, maksudnya adalah, misalnya dia hanya memiliki gamis. Hanya memiliki dua gamis. Jadi kain ihram dia tidak punya, tetapi yang dia miliki apa? Dua gamis. Boleh bagi dia menggunakan salah satu dari gamis tersebut untuk dijadikan seperti kain penutup bagian bawah. Boleh. Ya, asalkan makainya tidak seperti biasanya, tetapi hanya di, ya, seperti kalau kita memakai, ya, kain ihram bagian bawah. Fayalbasuhu kama yalbasul izar. Maka dia memakainya seperti kalau dia memakai izar. Idza satara ma baina surratihi wa rukbatihi. Apabila menutupi auratnya, yaitu antara dengkulnya dengan apanya ini? Pusarnya. Ya, silakan dia memakai jubah tersebut, dilingkarkan, ya, di bagian bawah badannya, ya, asalkan apa, menutup auratnya, yaitu antara dengkul sampai pusarnya. Wa ayyarta dia bi thawbin akhar. Kemudian dia memakai baju yang lain, au sarawil au yalbas sarawil wa yartadiya bi thawbin bi thawbi hatta yajidal izara wa rida. Dan boleh dia memakai, ya, pakaian yang lain, au sarawil, atau dia memakai celana panjang, atau memakai celana panjang dan juga memakai thawb. Maksudnya bagaimana? Tadi disebutkan kalau seseorang tidak menemukan izar, yaitu pakaian yang menutupi bagian bawah, maka boleh dia memakai apa? Sirwal. Seandainya dia memakai sirwal, dia memakai celana panjang, kemudian kain bagian atas dia memakai gamis yang dilingkarkan di badannya, maka boleh. Hatta yajidal izar war rida, sampai dia menemukan izar dan juga rida. Ya, pakaian ihram bawah maupun pakaian ihram atas. Ya, kemudian setelahnya beliau mengatakan walil muhrimi aidan lubsul khatami wasa'ati wa nahwihima ka ay yasudda ala rukbatihi aw saqihi mathalan biqumashin aw ghairihi lil hajah. Kemudian saya mengatakan, dan boleh orang yang muhrim untuk memakai cincin. Cincin bukan termasuk yang dilarang. Wasa'ah, demikian pula boleh memakai jam. Dan yang semisalnya, ya, seperti misalnya gelang tanda pengenal, ya, jamaah haji tidak masalah dipakai. Ya, atau memakai yang semisalnya yang mengencangkan dengkulnya, atau apanya ini? Bawah dengkul? betisnya, ya. Masalan bikumash, yaitu dengan kain, misalnya ada yang terluka, kemudian diikat dengan apa? Dengan kain au ghairihi lil hajah, karena ada keperluan, maka yang demikian tidak masalah. Ya, yang demikian tidak masalah. Baik, insyaallah kita lanjutkan besok di waktu yang sama dan di tempat yang sama. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Meskipun idealnya tiga perbuatan tersebut harus kita hindari seumur hidup, pertanyaan dalam hal haji atau fikih haji, larangan tersebut kapan dimulai? Sejak berniat ihram, kena dam, atau sejak ashhurun ma'lumat? Ya, larangan-larangan tadi dimulai sejak kapan? Sejak ihram. Ya, sejak ihram. Dan ini bukan larangan seumur hidup. Ini hanya dilarang ketika apa? Ketika dalam keadaan ihram. Yang dimaksud dengan ihram adalah niat. Jadi maksud dengan ihram adalah niat, dan bukan hanya sekedar memakai pakaian ihram. Kalau hanya sekedar memakai pakaian ihram, maka belum dilarang. Bapak misalnya, ya, besok memakai pakaian ihram di hotel, dan niatnya baru siang. Jadi pagi sudah memakai pakaian ihram, siangnya baru niat di mana? Di Dzulhulaifah. Hanya sekedar memakai pakaian ihram di hotel, belum dilarang untuk memotong kumis. Boleh kita memakai pakaian ihram dan kita memotong kumis kita. Kita memakai pakaian ihram dan kita memotong kuku kita. Boleh atau tidak? Boleh. Kapan dilarang? Apabila sudah niat. Ya, sudah ihram. Contohnya seperti misalnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram lain dengan memakai pakaian sholat. Kalau hanya sekedar memakai pakaian sholat, memakai sarung, memakai kemeja, ya, kemudian memakai peci, seseorang masih dibolehkan untuk makan dan juga minum, ya kan? Tapi kalau sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah masuk ke dalam sholat, berarti tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh dia, ya, berbicara, ya. Ini adalah permisalan. Jadi kalau hanya sekedar memakai pakaian ihram, ya, belum dilarang larangan-larangan ini. Kalau sudah niat, maka baru dilarang. Ya, kalau sudah niat, maka baru dilarang. Taib. Bolehkah seseorang dalam keadaan ihram memakai pakaian dalam dari kain berbentuk celana tanpa jahitan, tapi diikatkan saja? Pertanyaan dari Abu Abdullah Malang. Ya, tidak boleh. Ya, meskipun tidak ada jahitannya. Ya, tidak boleh meskipun tidak ada jahitannya. Karena yang dilarang yang membentuk badan. Yang dilarang adalah yang membentuk badan. Meskipun diusahakan tidak ada jahitannya sama sekali, tetapi kalau membentuk badan, maka tetap dilarang. Baik. Di sana ada orang yang harus memakai celana tersebut, dan ada di antara kita yang uzur. Ya, kalau sampai tidak memakainya, dikhawatirkan najisnya kemana-mana. Berarti dia mendapatkan uzur. Kalau mendapatkan uzur, maka di dalam syariat diberikan keringanan untuk memakainya. Silahkan dia memakainya. Dan itu pada asalnya dilarang, tapi karena dia uzur, maka diperbolehkan dia memakainya, tetapi tetap diharuskan untuk membayar fidyah. Tetap diharuskan untuk membayar fidyah. Yang dimaksud dengan fidyah adalah salah satu dari tiga perkara. Yang pertama, menyembelih dam. Dan disembelih di kota Mekah. Dengan hewan yang memenuhi syarat. Dan dibagikan untuk orang-orang fakir miskin yang ada di kota Mekah. Tidak boleh dia sedikit pun mengambil dari dagingnya. Ini pilihan yang pertama. Jadi kalau terpaksa memakai celana dalam tadi, nanti kalau sampai Mekah, bisa dia menyembelih dam tersebut. Ini pilihan yang pertama, boleh milih. Pilihan yang kedua, memberi makan 6 orang miskin. Memberi makan 6 orang miskin. Orang miskin yang dimaksud adalah orang miskin yang ada di Mekah. Ya, tidak boleh kita memberi makan 6 orang miskin yang ada di Madinah atau di Jeddah dan seterusnya. Harus orang fakir miskin yang ada di Mekah. Jadi kalau kita ingin memilih pilihan yang kedua ini, kita bisa pergi ke rumah makan, kemudian kita membeli 6 porsi, kemudian kita bagikan bagi 6 orang miskin. Ini kalau ingin membaginya dalam keadaan matang. Kalau ingin membaginya dalam keadaan mentah, bisa kita membeli ya 9 kilo beras, kemudian dibagi menjadi 6, 1,5 kilo, 1,5 kilo, Kemudian kita berikan kepada ya 6 orang miskin dari penduduk Mekah. Ini pilihan yang kedua. Lebih mudah daripada yang pertama. Ya kan? Kemudian yang ketiga, boleh dia memilih berpuasa 3 hari. Berpuasa berapa hari? 3 hari. Kalau ingin memilih puasa 3 hari, maka puasanya tidak diharuskan di Mekah. Boleh dia melakukan puasanya di mana saja. Ya, ketika di Medina, atau ketika dia di perjalanan, atau di Mekah, atau ketika dia pulang, boleh. Ini adalah pilihan yang ketiga, dinamakan semuanya ini dengan fidyah. Dinamakan semuanya dengan fidyah. Ya. Dan di dalam ayat Allah SWT mengatakan, فَفِدِيَةٌ مِنْ سِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Ya, fafidiyatun min siyam. Maka adalah dia membayar fidyah ya dengan berpuasa. Itu berapa hari tadi puasanya? 3 hari. Au shadaqatin, atau memberikan sedekah, yaitu bersedekah kepada 6 orang miskin yang ada di kota Mekah. Au nusuk, atau menyembelih. Yaitu menyembelih di mana? Di kota Mekah, seekor kambing yang dibagikan untuk orang fakir miskin yang ada di kota Mekah, dan tidak boleh sedikit pun dia mengambil dari daging tersebut. Ini adalah fidyah bagi orang yang melanggar larangan tadi dengan sengaja. Kita sudah tahu memakai pakaian yang membentuk badan tidak boleh. Kalau melanggarnya dengan sengaja, maka fidyahnya demikian. Kalau melanggarnya tidak sengaja, seperti orang yang tidak tahu hukumnya. Dia baru pertama kali haji dan tidak tahu hukumnya, ya sudah mendatangi majelis ilmu, tapi qadarullah pas diterangkan tentang ini dia ngantuk misal, sehingga ketika dia pas ihram memakai pakaian yang membentuk badan, ketika diketahui oleh temannya dan dia cerita, kemudian diingatkan, pak ini tidak boleh, kemudian dia lepas, maka dalam keadaan demikian dia tidak diharuskan membayar fidyah. Kenapa? Karena dia melanggarnya. Kenapa? Tidak tahu, karena kejahilan. Ya, karena ketidaktahuan, karena ketidaksengajaan, maka tidak terkena fidyah. Yang terkena fidyah adalah yang melanggarnya dalam keadaan dia sadar dan dengan sengaja. Dan dia tahu ilmunya bahwasanya ini tidak boleh, tetapi salah langgar, maka dia terkena apa? Terkena fidyahnya. Seperti yang dalam kasus ini, apabila dia sengaja memakai celana yang membentuk badan, ya, dan kalau itu karena uzur, ya, maka dia tidak berdosa, tetapi tetap harus membayar fidyah. Apa hukumnya? Pertanyaan dari Mukhtar Bogor. Seseorang sholat wajib di Raudhah memposisikan dirinya di antara dua saf sehingga mengganggu kekhusukan rukuk dan sujudnya jamaah yang sholat di saf. Ya, seseorang ketika bersaf bersama yang lain, tentunya seperti petunjuk Nabi SAW, ya, meluruskan saf, ya, dan merapatkan saf dengan yang lain. Ini adalah termasuk iqamatus shalah. Ini adalah termasuk mendirikan salat yang diperintahkan kepada kita, wa aqimus shalah, dalam kalian mendirikan salat. Di antara cara mendirikan salat adalah meluruskan saf dan juga merapatkan saf. Kalau dia berdiri di antara dua saf, tentunya ini yang tidak dibenarkan yang demikian, dan ini termasuk kekurangan di dalam salat berjamaah. Yang termasuk kekurangan di dalam sholat berjamaah. Yang harus dia lakukan, ya, adalah meluruskan shaf dan juga merapatkan. Dan saya ingatkan, ya, bapak-bapak sekalian, kalau kita ingin sholat di Raudhah, dan kita mengambil pendapat, ya, ulama yang mengatakan disunahkan kita untuk sholat sunnah di Raudhah, maka harus kita menjaga syarat-syaratnya. Di antaranya, tidak boleh kita menyakiti diri sendiri, dan juga tidak boleh kita menyakiti orang lain. Ya, jangan sampai menyakiti diri sendiri, dan tidak boleh kita menyakiti orang lain. Karena Nabi SAW mengatakan, la dharara wa la dirar. Tidak boleh kita memudarati diri sendiri, dan tidak boleh kita memudarati orang lain. Kemudian yang kedua, jangan sampai, ya, ketika kita di sana justru ada di antara rukun-rukun sholat dan kewajiban-kewajiban sholat yang kita tinggalkan. Jangan sampai ketika kita sholat di sana ada di antara rukun sholat atau kewajiban sholat yang kita tinggalkan. Seperti misalnya orang yang sholat di Raudhah dan dia berdesak-desakan sehingga dia tidak bisa sujud dengan sempurna dan tidak bisa rukuk dengan sempurna. Maka dalam keadaan demikian saya katakan yang afdal justru dia sholat di luar raudhah. Ya, yang afdal justru dia sholat di luar raudhah. Kenapa demikian? Ya, para ulama menjelaskan sebuah faedah. Ya, apabila di sana ada dua keutamaan yang bertentangan. Yang pertama keutamaan yang berkaitan dengan tempat. Dan yang kedua adalah keutamaan yang berkaitan dengan sholat itu sendiri. Maka yang diutamakan dan yang kita kedepankan adalah keutamaan yang berkaitan dengan sholat itu sendiri. Dalam kasus ini, sholat di raudhah menurut sebagian ulama adalah keutamaan. Ya kan? Sholat di raudhah menurut sebagian ulama adalah sebuah keutamaan. Kita ingin mencari keutamaan yang berkaitan dengan tempat, yaitu sholat di mana? Di raudhah. Tetapi bersamaan dengan itu, kalau kita sholat di raudhah, di sana ada keutamaan yang lain yang tidak bisa kita penuhi. Yaitu keutamaan yang berkaitan dengan sholat itu sendiri. Sholat diperintahkan kita untuk menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya, dan lain-lain. Ketika kita memaksakan diri sholat di sebuah tempat, misalnya di raudhah, dan di situ berdesak-desakan dengan yang lain, ya, ada sebagian rukun dan juga kewajiban yang kita lakukan tidak sempurna. Dalam keadaan demikian, mana yang kita dahulukan? Tetap kita ngotot berada di raudhah, ingin mendapatkan keutamaan tempat, tetapi kehilangan keutamaan khusyuk, kehilangan keutamaan yang menyempurnakan rukun dan juga sujudnya, atau dia lebih memilih sholat di luar raudhah, tetapi dia khusyuk. Dan dia bisa sempurnakan rukuk dan juga sujudnya. Para ulama menjelaskan yang diutamakan adalah keutamaan yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Ya, keutamaan yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri lebih diutamakan daripada hanya keutamaan yang berkaitan dengan tempat. Jadi kalau dihitung pahalanya, justru orang yang sholat di luar raudhah dan dia lebih khusyuk dan lebih sempurna di dalam sujudnya, lebih sempurna di dalam rukuknya, maka justru dia lebih banyak pahalanya daripada orang yang bisa sholat di raudhah tetapi kehilangan kekhusyukannya, ya, kehilangan kesempurnaan di dalam rukuk dan juga sujudnya. Ya, dan ini adalah kaidah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Lebih utama mana, nafar awal atau nafar thani? Pertanyaan dari Iskandar Wonogiri, Solo. Yang lebih utama adalah nafar thani, nafar yang kedua, yaitu seseorang meninggalkan Mina pada tanggal 13 Dzulhijjah. Meninggalkan Mina pada tanggal 13 Dzulhijjah. Dan keduanya diperbolehkan. Keduanya diperbolehkan. Baik nafar awal maupun nafar tani, keduanya diperbolehkan. Dalilnya adalah firman Allah, وَذْكُرُوا fi ayyamin ma'lumat atau fi ayyamin ma'lumat. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Hendaklah kalian mengingat Allah pada hari-hari yang bisa dihitung. Maksudnya adalah, ya, 3 hari di Mina, 11, 12, 13. Maka barang siapa yang ingin menyegerakan dirinya, artinya hanya tinggal di sana 2 hari, tanggal 11 dan juga tanggal 12, atau dinamakan dengan nafar awal, nafar yang pertama, fala ithma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Boleh, ya, kita meninggalkan Mina pada tanggal 12 atau dinamakan dengan nafar awal. Kalau kita ingin meninggalkan Mina pada tanggal 12, maka melemparnya setelah zuhur, dan diharuskan dia meninggalkan Mina sebelum maghrib. Melemparnya setelah zuhur dan diharuskan dia meninggalkan Mina sebelum maghrib. Kalau sampai maghrib datang sementara dia masih di Mina, maka diharuskan dia menyempurnakan sampai tanggal 13, yaitu menyempurnakan sampai nafar yang kedua. Baik, adapun nafar tsani, nafar yang kedua, berarti dia meninggalkan Mina pada tanggal 13. Dan yang afdal sekali lagi adalah yang kedua, yaitu nafar yang tsani, yang kedua. Kenapa demikian? Yang pertama, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, yang beliau lakukan adalah nafar yang kedua, yang beliau meninggalkan Mina pada tanggal 13. Baik. Kemudian yang kedua, dia lebih afdal karena lebih banyak amalan yang dilakukan. Karena lebih banyak amalan yang dilakukan. Terkadang sebuah amalan lebih afdal daripada yang lain karena kuantitasnya. Ya, karena jumlahnya. Ya. Dan kalau seseorang nafar tsani, berarti dia bermalam semalam lagi, yaitu malam tanggal 13. Dan ini adalah amal soleh. Kemudian yang kedua, dia melakukan lempar jamrah, ya, tiga jamrah, yang sugro, yang wusta, dan juga yang kubro, dilempar kembali itu pada tanggal 13. Berarti di sini ada tambahan amal. Dan tambahan amal menunjukkan bahwasanya dia lebih afdal, ya. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya nafar tsani lebih afdal daripada nafar yang awal. Bolehkah kita memakai kain ihram yang sudah dicuci dengan pengharum seperti mutto? Terima kasih. Baik. Hati-hatinya jangan. Hati-hatinya apa? Jangan. Yaitu jangan memakai pakaian yang sudah dicuci dengan ya pengharum pakaian. Itu lebih hatinya. Lebih hati-hatinya. Meskipun sebagian ulama mengatakan yang dilarang adalah minyak wangi. Dan minyak wangi lain dengan pewangi pakaian. Minyak wangi adalah dibuat memang sengaja untuk apa? Sebagai minyak wangi. Dan ma'ruf namanya, masyhur namanya sebagai minyak wangi. Dan tidak setiap yang wangi dilarang. Tidak setiap yang wangi dilarang. Yang dilarang adalah thayyib. Yang dilarang adalah minyak wanginya. Adapun hanya sekedar wangi, seperti misalnya tisu wangi atau sabun wangi, maka tidak masalah karena dia bukan minyak wangi. Yang dilarang adalah thayyib, yaitu minyak wangi. Adapun hanya sekedar wangi, maka tidak masalah. Sehingga menurut ya sebagian ulama, hanya sekedar memakai pengharum, ya, ini tidak masalah. Tapi kita katakan hati-hatinya. Kalau kita ingin lebih ya hati-hati, mengambil hati-hatinya, maka lebih baik kita cuci kembali ya sampai hilang wanginya, atau membeli yang baru. Ya, atau membeli yang baru dan murah harganya. Ya, ada yang 30 real, ada yang 25, sesuai dengan kualitasnya. Ya, baik. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf ifadah? Apakah tanggal 10, 11 atau 12 Dzulhijjah? Pertanyaan dari Ziyad Kediri. Beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf ifadah pada tanggal 10. Beliau melakukan tawaf ifadah pada tanggal berapa? 10. Jadi pada tanggal 10 itu empat amalan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi seperti yang kita sebutkan. Pertama, beliau melempar jamrah Aqabah. Kemudian beliau menyembelih. Kemudian beliau mencukur rambutnya. Setelah itu beliau melakukan tawaf ifadah ya menuju ke Mekah. Dan pada malam harinya beliau kembali ke Mina, kemudian bermalam di Mina. Kalau kita bisa meniru beliau persis dengan yang beliau lakukan, mulai urutannya, dia datang ke Mina di waktu duha, kemudian melempar jamrah Aqabah, menyembelih, kemudian mencukur, kemudian tawaf ifadah, bagus. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi seandainya tidak kita lakukan, misalnya kita bolak-balik dari Muzdalifah, kita tawaf ifadah terlebih dahulu, kemudian baru setelah itu ke Mina melempar jamrah, kemudian setelah itu kita mencukur rambut, tidak masalah, ya, kita lakukan tidak persis seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saat itu pada tanggal 10 Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di sana di dekat jamrah Aqabah, kemudian manusia pada datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, karena mereka melihat Rasulullah melakukan amalan dengan urutan tadi itu. Ada di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, saya mencukur sebelum saya melempar. Padahal Nabi ya melempar dulu baru mencukur. Ada di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, saya menyembelih dulu baru saya melempar. Padahal Nabi melempar dulu baru menyembelih. Maka Nabi setiap kali ditanya, ya amalan dibolak-balik, ya didahulukan dan diakhirkan, beliau mengatakan if'al wala haraj, kerjakan dan tidak masalah. Ya, ini menunjukkan dibolak-balik amalan tadi tidak masalah, tapi yang afdal urutannya adalah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh kita melakukan tawaf ifadah tidak pada tanggal 10, Misalnya, pada tanggal 10 dia capek, ya, melempar jamrah, menyembelih, kemudian dia mencukur dan tidak kuat untuk pergi ke Mekah. Tinggal di Mina, bermalam di Mina. Kemudian esok harinya di pagi hari baru dia melakukan tawaf ifadah ke Mekah. Boleh atau tidak? Boleh, karena tawaf ifadah tidak harus dilakukan pada tanggal 10. Tayib. Tanggal 11 ternyata dia juga capek. Tanggal 12 juga demikian, tanggal 13 juga demikian, tidak sempat ke Mekah. Ya, setelah dia dari Mina melakukan nafar tsani, pergi ke Mina, pergi ke Mekah, kembali ke Mekah, baru dia melakukan tawaf ifadah. Boleh atau tidak? Boleh juga. Ya, tidak harus tawaf ifadah dilakukan pada tanggal 10, 12 dan 11, 12 dan 13. Seandainya dilakukan setelah tanggal 13 enggak masalah. Ternyata setelah tanggal 13 ternyata masih juga sakit. Dan dia tidak sempat melakukan tawaf ifadah kecuali menjelang pulang ke Indonesia. Boleh atau tidak? Boleh juga. Dan pendapat yang lebih sahih, ini adalah pendapat ya kebanyakan para ulama, bahwasanya tawaf ifadah tidak ada waktu habisnya. Seandainya dilakukan menjelang kita pulang boleh. Ya, seandainya dilakukan sebulan setelah kita hajian boleh. Tetapi kalau belum melakukan tawaf ifadah berarti belum tahallul yang kedua tadi. Yang masih dilarang dia untuk mendekati istrinya. Karena mendekati istri atau mendatangi istri hanya diperbolehkan apabila dia melakukan tiga amalan tadi. Kalau tawaf ifadah belum dia lakukan, boleh dia memakai pakaian biasa, memakai minyak wangi boleh, memotong rambut boleh, tetapi mendatangi istri tetap tidak diperbolehkan sampai dia melakukan tawaf ifadah. Bolehkah orang yang berihram memakai masker atau tutup hidung? Bolehkah orang yang berihram melengketkan ujung kain ihram dengan peniti? Yang pertama tentang memakai masker, fatwa para ulama, apabila diperlukan, ya misalnya banyak debu atau tersebar ya berita yang bisa dipercaya bahwasanya tersebar penyakit fulan dan fulan, sehingga jamaah haji dianjurkan untuk memakai masker supaya tidak tertular dan lain-lain. Dalam keadaan demikian dan sangat diperlukan, maka boleh memakai apa? Masker. Tapi kalau tidak diperlukan, seperti misalnya dalam keadaan dia di kamar, ya, dan tidak ada debu dan tidak ada penyakit yang dikhawatirkan, maka hendaklah dia melepas masker tersebut. Hendaklah dia melepas masker tersebut. Jadi seandainya diperlukan, silakan memakai masker. Tapi kalau tidak diperlukan, maka kita lepas masker tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Bolehkah orang yang berihram melengketkan ujung kain ihram dengan peniti? Insyaallah tidak masalah. Ya, insyaallah tidak masalah, tapi lebih hati-hatinya dijauhi. Ya, lebih hati-hatinya dijauhi dan cukup ya kita ikat dengan cara yang aman. Ya, kemudian diikat dengan sabuk atau dengan tali atau yang semisalnya. Insyaallah sudah cukup dan sudah menutupi dan insyaallah tidak akan tersingkap aurat kita. Asalkan memakainya dengan cara yang benar. Ya. Tapi kalau cara memakainya salah, maka dikhawatirkan akan ya tersingkap auratnya. Dan saya nasihatkan hati-hati, karena memang kita tidak sering atau jarang kita memakai pakaian ihram. Jadi kadang di antara kita tidak sadar. Ya, tidak sadar yang memakai pakaian ihram tersebut, kemudian tersingkap auratnya. Jadi pakai pakaian ihram yang benar, ya, dan yang aman sehingga tidak tersingkap auratnya. Pertanyaan ini dari Muhammad Iqbal Yusron, Kalimantan Tengah. Dari Mustar Palembang, bagaimana kalau sandal ada jahitannya? Baik, siapa yang bisa jawab? Bagaimana kalau sandal ada jahitannya? Boleh atau tidak? Boleh, ya. Apakah boleh bagi muhrim memakai tas pinggang untuk menyimpan uang? Hidam Wahyu dari Tangerang. Siapa yang bisa jawab? Boleh tidak? Boleh. Apakah boleh memakai masker? Boleh, apabila ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan, maka jangan dipakai. Pertanyaan dari Abdul Salam Medan. Apakah memakai sabun cuci tangan bagian dari yang dilarang karena mengandung parfum atau wangi? Lebih hati-hatinya dijauhi. Ya, lebih hati-hatinya dijauhi meskipun ya, sebagian ulama seperti yang tadi kita sampaikan, yang dilarang adalah minyak wanginya. Adapun hanya sekedar wangi seperti misalnya sabun wangi atau misalnya tisu yang wangi, maka ini tidak masalah. Dan kalau kita ingin lebih hati-hati dan menjauhi keraguan-keraguan, maka kita tinggalkan. Apalagi ihram ini hanya sebentar. Ya, ihram ini hanya sebentar, kita tahan sebentar, baru setelah kita tahallul ya kita memakai ya sabun wangi semau kita. Beberapa manasik haji menyampaikan bahwa wanita yang sedang berihram auratnya tidak boleh dilihat oleh wanita yang lain. Sehingga jika satu kamar ada 4 wanita, maka mereka tidak boleh membuka jilbab dan kaos kakinya saat tidur. Apakah ini dibenarkan? Pertanyaan dari Fuad, Kalimantan Timur. Ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Seorang wanita, pakaiannya ketika ihram sama dengan pakaian dia di luar ihram, kecuali 2 saja. Yang pertama, tidak boleh dia memakai niqab, yaitu cadar, atau memakai burqa, ya sejenis cadar. Ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, tidak boleh dia memakai kaos tangan. Nabi SAW mengatakan, la tantakibu al-muhrimatu wa la talbasu al-kuffazain. Tidak boleh orang atau wanita yang ihram memakai niqab, yaitu memakai cadar. Dan tidak boleh dia memakai kedua kaos tangan. Ini saja yang membedakan pakaian seorang yang muhrimah, seorang wanita yang ihram, ya, yang membedakan antara dia dengan wanita yang sedang dalam keadaan tidak ihram. Para istri Nabi SAW dahulu, dan mereka biasa memakai cadar, ketika dalam keadaan ihram mereka lepas cadarnya. Termasuk di antaranya Aisyah dan juga istri-istri Nabi yang lain. Dan ketika mereka melewati laki-laki asing, al-ajanib, laki-laki asing, apa yang mereka lakukan? Mereka menutup wajahnya. Mereka menutup wajahnya. Ada di antara mereka yang menjulurkan kain dari atas kepalanya. Dijulurkan kain dari atas kepalanya. Jadi bukan menutup dengan cadar, dengan niqab atau burqa, tetapi dengan apa? Dengan kain dijulurkan dari atasnya. Kalau sudah berlalu, artinya laki-laki asingnya sudah tidak ada di depannya, maka dibuka kembali. Ya. Ini adalah yang dilakukan oleh seorang wanita yang muhrimah ketika dalam keadaan ihram. Adapun seperti yang di dalam soal, ya, dalam satu kamar, ya, ada yang mengatakan tidak boleh membuka auratnya sehingga dia sholat dalam keadaan ya tidak membuka jilbabnya atau tidak membuka kaos kakinya, maka ini tidak ada dalilnya. Boleh ya seorang wanita yang ihram ya di dalam kamarnya dia membuka jilbab, ya, di antara ya wanita-wanita yang lain. Ya, demikian pula boleh dia membuka kaos kakinya di depan wanita-wanita yang lain, dan demikian tidak masalah. Nah, apa hukumnya saat tawaf tidak sengaja membelakangi Ka'bah atau berubah posisi badannya? Sebagian ulama mengatakan dalam keadaan tawaf ya kita diharuskan untuk menjadikan bagian kiri kita di arah Ka'bah. Jadi diusahakan sebisa mungkin dalam keadaan tawaf ya badan bagian kiri ini menghadap ke arah Ka'bah, ya. Nah, pertanyaan dari Widodo, Wonogiri, Jawa Tengah. Boleh atau tidak apabila sedang tawaf atau sa'i menggendong tas? Boleh. Saat wukuf apakah harus dalam kondisi bersuci? Tidak. Dalam ketika wukuf tidak harus dalam keadaan suci. Wanita yang haid melakukan wukuf. Wanita yang haid melakukan wukuf. Yang diharuskan dalam keadaan suci hanya satu, yaitu apa? Tawaf. Ya, tawaf, maka ini ditunggu sampai dia suci. Adapun wukuf, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, melempar jamrah, tidak diharuskan dalam keadaan suci. Apakah berdoa saat wukuf harus menghadap ke Ka'bah? Ini yang sunnah. Nabi SAW ketika beliau wukuf di Arafah, beliau mengangkat kedua tangan dan beliau menghadap ke arah Ka'bah. Ya, maka kita mengikuti sunnah Nabi. Dan Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Bagi orang yang mengharap Allah dan juga hari akhir, dan orang yang mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan teladan kita. Apalagi dalam hadis beliau mengatakan, "Lita'khudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian mengambil dariku manasik kalian. Kalau beliau ketika wukuf di Arafah menghadap ke arah Ka'bah dan berdoa mengangkat kedua tangan, maka demikian pula yang kita lakukan. Nah, pertanyaan dari Yuda Sukabumi. Bolehkah waktu melaksanakan tawaf atau sa'i ada jeda atau istirahat sejenak? Pertanyaan dari Sudarno Palembang. Kalau hanya sebentar tidak masalah, ya. Dan diantara yang contohnya misalnya seseorang sedang tawaf, kemudian datang iqamah, ya, datang waktu sholat, maka dia sholat bersama imam, ya, kemudian setelah selesai sholat maka dia melanjutkan putaran tawafnya. Demikian pula ketika sa'i juga demikian. Apabila dia sa'i, kemudian datang iqamah, maka dia sholat bersama imam. Setelah dia sholat, maka dia melanjutkan sa'inya. Apakah yang harus dilakukan jika beberapa manasik tidak sesuai menurut kita, khilafiyah? Contoh, saat wukuf, rombongan khutbah dua kali, ada doa bersama. Sikap kita yang berbeda harus bagaimana, karena meyakini khutbah satu kali dan doa sendiri-sendiri. Baik, ya, ketika kita dalam keadaan wukuf di Arafah, maka kita mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib, dan di sana ada khutbah umum yang disampaikan di Masjid Namirah, biasanya dilakukan oleh mufti Saudi Arabia atau yang mewakili apabila yang mufti uzur, ya. Kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib kalau memang bisa. Dan biasanya di kemah-kemah Arab ini mereka membuka radio, ya, karena khutbahnya disampaikan secara langsung lewat apa? Lewat radio. Meskipun tidak mendengarkan langsung, tapi lewat radio, ya, mendengarkan khutbah dari yang umum dari mufti Saudi Arabia, ya. Ini yang sebaiknya dilakukan. Jadi kita tidak membuat khutbah sendiri di kemahnya. Baik. Bolehkah menutup kepala dengan sajadah atau sorban ketika berihram? Kalau menutupnya dengan menempel tidak boleh, ya. Tapi kalau di atas, ya, di atas tidak ditempelkan, maka tidak masalah. Pertanyaan dari Amiruddin. Kalau wanita haid, apakah tetap berniat di miqat? Apa berniatnya setelah bersih baru pergi ke miqat? Tidak, ya. Niatnya dari miqat. Dan tidak boleh seorang wanita yang haid melewati miqat sementara dia tidak ihram. Wajib hukumnya bagi setiap laki-laki dan juga wanita yang ke Mekah dengan tujuan untuk haji dan umrah melakukan ihram di miqat. Baik dia adalah seorang wanita yang haid atau selain haid, harus melakukan niat dari miqat. Jadi silakan dia melakukan niat, bahkan silakan dia bertalbiyah. Tapi kalau sudah sampai Mekah, jangan dia tawaf sampai dia suci. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, dan saat itu Aisyah dalam keadaan haid, beliau mengatakan, if'ali ma yaf'aluhu al-hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Hendaklah engkau melakukan seperti yang dilakukan oleh jamaah haji yang lain, kecuali tawaf, janganlah engkau tawaf sampai engkau suci. Beliau mengatakan, kerjakan seperti yang dikerjakan oleh jamaah haji yang lain. Jamaah haji melakukan apa? Mereka melakukan niat. Berarti wanita yang haid juga niat. Jamaah haji melakukan talbiyah, maka dia juga melakukan talbiyah. Dan seterusnya. Yang tidak boleh, yang membedakan adalah masalah tawaf. Kalau sudah masalah tawaf, maka wanita yang haid menunggu, ya, sampai dia suci dari haidnya, kemudian mandi. Setelah itu dia melanjutkan umrohnya, menyempurnakan umrohnya dengan melakukan tawaf, sa'i dan seterusnya. Boleh diterangkan maksud larangan memakai kain berjahit, karena pakaian ihram ada jahitan di pinggirnya. Al-makhid tadi sudah kita katakan, dijelaskan oleh Syekh, maknanya adalah yang membentuk badan. Ya, yang membentuk badan. Memang kalau dalam segi bahasa, Al-makhid ada dua makna. Makna yang pertama berjahit, atau yang kedua maknanya adalah membentuk badan. Tetapi yang dimaksud dalam hadis tadi, yang dimaksud yang di dalam masalah ihram adalah yang membentuk badan, yang berdasarkan hadis Abdullah Ibnu Umar yang sudah kita bacakan. Yang mana yang lebih afdal, laki-laki bertahalul dengan mencukur sebagian rambutnya atau memotong gundul? Yang afdal adalah memotong gundul. Yang afdal adalah memotong gundul, karena Nabi SAW mendoakan bagi orang yang menggundul 3 kali. Beliau mengatakan, Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang menggundul. Didoakan kebaikan, yaitu didoakan dengan ampunan oleh Nabi SAW. Didoakan 3 kali oleh Rasulullah. Adapun orang yang memendekkan rambutnya hanya didoakan sekali. Sehingga para ulama menjelaskan, berarti menggundul lebih afdol daripada sekedar memendekkan. Kecuali dalam satu keadaan. Kapan? Apabila seseorang melakukan tamattu' dan jarak antara umrohnya dengan hajinya terlalu dekat. Karena orang yang melakukan tamattu' berarti dia umroh terlebih dahulu baru melakukan haji. Umroh ada mencukurnya, haji juga ada mencukurnya. Kalau terlalu dekat, ya dikhawatirkan, ya apabila digundul ketika umroh maka dia tidak memiliki sisa rambut ketika tahallul haji, ketika mencukur haji. Lakin itu dalam keadaan demikian, ya apabila terlalu dekat antara umroh dengan hajinya, yang afdal ketika umroh adalah memendekkan saja. Sebagaimana ini dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Baru setelah dia melakukan haji dan datang waktunya untuk mencukur, barulah dia apa? Mencukur habis. Ini dalam keadaan seperti ini, maka yaitu mepet antara umroh dengan haji, silakan dia memendekkan saja. Adapun jaraknya masih lama dan diharapkan masih tumbuh rambutnya, maka dalam keadaan demikian kembali ke asal, yang afdal adalah apa? Mencukur habis. Apakah tempat untuk bertahallul hanya bisa dilakukan di tempat sa'i, Safa Marwah, ataukah boleh bertahallul di tempat cukur di luar Masjidil Haram? Boleh, di mana saja boleh. Dan saya utamakan yang mencukurnya bersama salon saja. Kita cukurnya di tempat salon saja. Ya, mereka sudah pengalaman, ya, dan sudah mengetahui mana yang sunnah. Ya, adapun seseorang ketika selesai di Marwah, kemudian dia mencukur sendiri atau meminta orang lain untuk mencukurkan, yang pertama kita katakan tidak boleh, ya, dan tidak kita anjurkan karena yang demikian mengotori masjid. Yang demikian mengotori masjid, dan Allah mengatakan antahira baitiya lit-taifin wal-aqifin war-ruk'i sujud. Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim dan juga Ismail, hendaklah kalian membersihkan rumahku, membersihkan Masjidil Haram untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang i'tikaf dan seterusnya. Menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk menjaga kebersihan masjid dan dilarang untuk mengotori masjid. Kemudian yang kedua, kalau kita memotong sendiri atau dipotong oleh teman kita dan kita di atas Marwah, biasanya kita dalam keadaan tergesa-gesa dan kita bukan orang yang mahir memotong, demikian pula saudara kita bukan orang yang mahir dalam memotong rambut, sehingga biasanya tidak sempurna di dalam motongnya. Ya, oleh karena itu kita katakan lebih hati-hatinya kita langsung ke tempat salon, dan salon di mana saja, bisa yang dekat dengan Marwah atau di hotel tempat kita berada, biasanya di bawah ada ya salon-salon, ya. Ya silakan kita menuju ke sana, ya, dan ini lebih hati-hati bagi kita. Wallahu taala a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala a'lam. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.